بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Syarhul Qawaidil Arba' penjelasan empat kaidah penting dalam permasalahan tauhid. Pada pertemuan yang terakhir kita telah masuk pada kaidah yang ketiga. Al-qa'idatu tsalitsah, kaidah yang ketiga, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Minhum man ya'budul malaikah wa minhum man ya'budul anbiya was salihin wa minhum man ya'budul ahjar wal ashjar wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar wa qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam jami'an wa lam yufarriq bainahum. Kaidah yang ketiga di sini disebutkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul di tengah-tengah manusia yang mereka berbeda-beda sesembahannya. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah para nabi, ada yang menyembah orang-orang soleh, para wali, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah kayu atau pohon, dan di antara mereka juga ada yang menyembah matahari dan rembulan. Ini kesyirikan yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kesyirikan mereka. Dan beliau tidak membeda-bedakan jenis kesyirikan tersebut. Yang menyembah malaikat dengan yang menyembah patung sama syirik. Dan ini sebagai bantahan bagi para kuburiyun, yang mereka menyebutkan bahwasannya menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah wali, ya, itu tidak kafir, ya. Tidak sama dengan orang yang menyembah patung. Nah, maka pendapat seperti ini dibantah dengan kaidah yang ketiga ini. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam muncul di tengah-tengah manusia yang sesembahan-sesembahannya banyak. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, wali, orang saleh, batu, pohon, rembulan, matahari dan seterusnya. Semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada bedanya antara menyembah malaikat dengan menyembah patung. Ya, sama-sama kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, karena ibadah adalah hak Allah saja. Ya. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi selain Allah azza wa jal. Tidak ada sesembahan yang benar yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Tidak boleh menyerahkan peribadahan atau sesembahan kepada malaikat, nabi, wali, orang soleh, ya, atau yang semisalnya. Maka penting bagi kita untuk mengetahui kaidah ini. Nah. Bahkan pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada yang menyembah api, ya. Dan ini pun diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang-orang Majus, ya. Dan berbagai macam bentuk, ya, sesembahan kepada selain Allah, peribadahan kepada selain Allah. Semuanya diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dibeda-bedakan. Baik, kita lanjutkan. Qala Syekh, "Wad dalilu qauluhu ta'ala." Setelah Syekh menyebutkan bahwasanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang menyembah malaikat, nabi, orang soleh, ya. Batu, pohon, ya, kemudian matahari, rembulan dan seterusnya. Setelah itu beliau mendatangkan dalil-dalilnya. "Wad dalilu qauluhu ta'ala," dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka semua yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan selain Allah. "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah." Dalam surat Al-Baqarah ayat 193. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 193, "Wa qatiluhum," dan perangilah mereka. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya, "Wa qatiluhum," dan perangilah mereka semua, orang-orang musyrikun. "Hatta la takuna fitnah," sehingga tidak terjadi kesyirikan di atas muka bumi ini. "Wa yakuna ad-dinu lillah," sehingga agama yaitu peribadahan itu hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Nah. Qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, "Qauluhu wad dalilu qauluhu ta'ala." Ucapan penulis, "Wad dalilu qauluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah," dan perangilah mereka sehingga tidak terjadi fitnah. Ai maknanya adalah dalil, ad-dalilu ala qitalil musyrikin. Dalil untuk memerangi orang-orang musyrikin, min ghairi tafrikin bainahum hasba ma'budatihim, tanpa membeda-bedakan dari mereka, ya, sesuai dengan apa yang mereka sembah. Nah, tanpa membeda-bedakan sesembahan-sesembahan yang mereka sembah. Nah, ini dalil yang umum untuk memerangi orang-orang musyrikin semuanya, tanpa membeda-bedakan apa yang mereka sembah. Nah, baik yang menyembah malaikat atau yang menyembah patung, sama, ya. Karena itu perbuatan menyekutukan Allah azza wa jal. Qauluhu ta'ala wa qatiluhum, firman Allah ta'ala wa qatiluhum, dan perangilah mereka. Wa hadza 'amun likulil musyrikin, dan ini umum untuk setiap orang-orang musyrikin. Lam yastasni ahadan, Allah tidak mengecualikan seorang pun. Waqatiluhum, perangi semua orang-orang musyrikin. Allah tidak mengecualikan seorang pun. Thumma qala, kemudian Allah berfirman, hatta la takuna fitnah, sehingga tidak terjadi fitnah. Apa itu fitnah di sini? Awal fitnah itu asyirk. Makna fitnah di sini adalah kesyirikan. Itu perangilah mereka semua sehingga tidak terjadi lagi kesyirikan. Perbuatan menyekutukan Allah. Aik la yujad syirkun, sehingga tidak didapati lagi kesyirikan. Wahada amun, dan ini umum. Ayya syirkin, syirik apapun. Sawaan asyirku fil awliya'i wassolihin, sama saja menyekutukan Allah dengan wali-wali, orang soleh, dan orang-orang soleh. Au bil ahjari wa bil ahjar, atau menyekutukan Allah dengan batu, atau menyekutukan Allah dengan pohon. Au bisyamsi wal awil bil qamar, atau menyekutukan Allah dengan matahari, atau menyekutukan Allah dengan rembulan. Nah, sama saja. Nah, karena itu perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qatiluhum, perangilah mereka semua sehingga tidak ada lagi kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu, sehingga agama ini, takunul ibadah kulluha lillah. Artinya yaitu sehingga ibadah, ya, semuanya hanya untuk Allah saja. Kalau tidak ada kesyirikan, ya, maka jadilah ibadah semuanya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Laisa fiha syarikatun li ahadin kainan man kan. Tidak ada dalam ibadah tersebut sekutu satupun. Nah, siapapun, kainan man kan. Nah, siapapun dia, tidak ada yang berhak. Nah, pantas jadi sekutu Allah azza wa jal. Ya, tidak ada. Laisa fiha syarikatun li ahadin kainan man kan. Allah tidak memiliki sekutu seorang pun, ya, dari siapapun, baik dari malaikat, ya, nabi, orang soleh dan seterusnya. Tidak ada sekutu bagi Allah. Fala farqa baina syirki bil awliya'i was solihin aw bil ahjari aw bil asjar aw bi syayatini aw ghairihi. Maka tidak ada perbedaan antara kesyirikan dengan wali-wali Allah atau orang-orang soleh, yaitu menyekutukan Allah dengan wali-walinya, atau menyekutukan Allah dengan orang-orang soleh. Au bil ahjari au bil asjar, atau menyekutukan Allah dengan batu atau dengan pohon. Tidak ada bedanya. Au bi syayatin au ghairihim, atau menyekutukan Allah dengan syaitan atau dengan selain mereka. Nah, sama semuanya perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini sebagai bantahan kepada mereka yang berpendapat menyembah malaikat itu tidak sama dengan menyembah patung. Nah, menyembah wali dengan berdoa kepada wali di kuburan, ya wali, ya. Nah, sampaikan kepada Allah, saya butuh ini dan itu, ya. Nah, mereka menyebutkan kesyirikan seperti ini tidak sama dengan kesyirikan menyembah patung, ya. Padahal sama, ya, sama-sama menyekutukan Allah Azza wa Jal, ya. Baik dia menyekutukan Allah dengan wali atau orang saleh atau nabi atau malaikat, atau menyekutukan Allah dengan batu atau patung. Nah, sama perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian qala asy-syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu ta'ala, wa dalilu syamsi wal qamar, dalil matahari dan rembulan. Artinya dalil, nah, ada yang menyembah matahari dan ada yang menyembah rembulan. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat Fussilat ayat 37. Allah berfirman, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar, ya. Dan di antara tanda-tanda Kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala adalah adanya malam dan siang, dan adanya matahari dan rembulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar, maka janganlah kalian sujud menyembah matahari dan jangan menyembah atau sujud kepada bulan. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizahullahu taala mengomentari ayat ini atau menjelaskan ayat ini, dalla ala anna hunaka man yasjudu lisyamsi wal qamar. Ini menunjukkan bahwasanya di sana ada yang menyembah matahari dan ada yang menyembah rembulan. Karena Allah firmankan di sini. Ya. Wa min ayatihi al-laili wan nahar wasyamsi wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah adanya malam dan siang dan adanya matahari dan rembulan, dan janganlah kalian menyembah matahari dan jangan menyembah rembulan. Ini menunjukkan bahwasanya di sana ada yang menyembah matahari dan ada yang menyembah rembulan. Wa li hadza nahha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam anis salati 'inda tulu'is syams wa 'inda ghurubiha. Oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari salat ketika matahari terbit dan ketika matahari turun tenggelam. Nah, ini termasuk waktu-waktu yang dilarang untuk sholat, sholat sunnah badannya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih. Saddan lidzari'ah. Kenapa dilarang? Saddan lidzari'ah, untuk menutup jalan atau pintu yang menuju kepada kesyirikan. Ya, karena di waktu-waktu itu ada yang menyembah matahari. Ya, para penyembah matahari di saat terbitnya matahari mereka bersiap-siap untuk menyembah matahari. Demikian pula di saat matahari turun tenggelam akan menghilang, mereka pun bersiap-siap untuk menyembah matahari. Ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya dari melakukan sholat di waktu-waktu itu. Nah, juga karena padanya ada perbuatan menyerupai orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin beribadah di waktu-waktu itu. Nah, maka kalau sholat di waktu-waktu itu, ya, artinya menyerupai mereka. Ya. Walaupun sholatnya adalah untuk Allah Azza wa Jal. Ya. Tetapi karena dilakukan di waktu-waktu tersebut, di waktu-waktu orang-orang musyrikin menyembah matahari atau menyembah rembulan, ya, maka dilarang melakukan sholat di waktu-waktu tersebut. Saddan lidzari'ah, untuk menutup pintu-pintu yang menuju kepada kesyirikan. Li'anna hunaka man yasjudu lisyamsi 'inda tulu'iha. Karena di sana ada yang sujud kepada matahari ketika matahari terbit. Ya. Wa yasjudu laha 'inda ghurubiha, dan juga sujud kepada matahari ketika tenggelamnya. Fanuhina an nusalliya fi hadzainil waqtain, maka kita dilarang untuk sholat di dua waktu tersebut. Kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilarang melaksanakan sholat pada dua waktu tersebut. Wa in kanatis sholatu lillah, walaupun sholatnya ikhlas untuk Allah, ya, tapi dilarang kalau pada waktu-waktu tersebut, pada dua waktu tersebut. Lakin lamma kana fi sholati fi hadzal waqti musyabahatan li fi'lil musyrikin, ya, walaupun sholatnya adalah untuk Allah, ya, akan tetapi ketika sholatnya yang dilakukan di waktu tersebut itu menyerupai perbuatan orang-orang musyrikin, muni amin dalik, maka dilarang dari sholat di kedua waktu tersebut. Saddan lidzari'ah, dalam rangka menutup pintu atau jalan menuju kesyirikan. Allati tufdi ila syirk, ya. Menutup pintu atau jalan yang menyampaikan kepada kesyirikan. War Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa bin nahyi 'anil syirki. wasaddi dzara'ihi al-mufdiyati ilaihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa larangan dari kesyirikan. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari kesyirikan dan juga menutup celah atau pintu yang menyampaikan kepada kesyirikan. Nah, ini dalil bahwasanya di sana ada yang menyembah matahari dan rembulan. Wa dalilul malaikah. Qala Syekh Muhammad An-Najdi rahimahullahu taala, kita lanjutkan. Wa dalilul malaikah. Dan sebagai faedah juga ya. Sebagai faedah tentang larangan salat di pada dua waktu ya. Yang disebutkan tadi itu ketika matahari terbit dan ketika matahari tenggelam. Ya. Maka hendaknya di waktu-waktu tersebut, ya, seseorang memperhatikan. Ya. Dan ini waktu menjelang maghrib, ya, dan juga waktu-waktu menjelang syuruk. Ya. Maka diperhatikan, jangan sampai kita sholat pas matahari terbit atau pas matahari tenggelam. Karena padanya terdapat perbuatan menyerupai perbuatan orang-orang musyrikin, walaupun sholatnya untuk Allah, tapi itu menyerupai orang-orang musyrikin karena mereka di saat itu sedang menyembah matahari. Ketika terbit ataupun ketika tenggelamnya. Allahul musta'an. Nah. Kemudian, wad dalilul malaikah, dalil bahwasanya di sana ada yang menyembah malaikat. Qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat ke-80. Allah berfirman, وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُ الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. Dan dia tidak memerintahkan kepada kalian untuk menjadikan malaikat-malaikat dan para nabi sebagai arbaban. Sesembahan-sesembahan. Sebagai Tuhan-Tuhan yang disembah dari selain Allah. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, qauluhu wa dalilul malaikati ila akhirih, dalla ala anna hunaka man 'abadal malaikata wan nabiyyin wa anna dzalika syirkun. Ini menunjukkan bahwasanya di sana ada yang menyembah malaikat dan ada yang menyembah para nabi, dan bahwasannya itu adalah kesyirikan. Berdoa kepada malaikat, bernazar untuk malaikat, beristighosah kepada malaikat, beristighosah kepada nabi, bernazar untuk nabi, atau meminta syafaat kepada nabi. Dan yang semisalnya, ini semua bentuk perbuatan menyerahkan sesembahan dan peribadahan kepada selain Allah. Inilah bentuk kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sebelum meninggal dunia, apa di antara wasiat yang beliau sampaikan atau di antara peringatan yang beliau sampaikan, Di antaranya adalah ucapan beliau, la'anahullah al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat Yahud dan Nasara yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ya. Menjadikan kuburan nabi-nabi mereka ya, sebagai sesembahan dari selain Allah. Nah. Ini diperingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau meninggal dunia agar umatnya berhati-hati. Ya. Nah, terhadap kuburan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan seperti orang-orang Yahud dan Nasara yang mengagung-agungkan kuburan nabinya dengan pengagungan yang berlebihan sampai menyerahkan suatu peribadahan atau sesembahan kepada nabi tersebut. Dan walhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menjaga ya, menjaga na'am kuburan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak terjadi kesyirikan di sana. Gak bisa kita bayangkan kalau kuburannya di sini ya. Nah, ya, kuburan wali saja yang katanya wali ya. Nah, itu sudah ramainya masya Allah ya. Nah, tanahnya diambilin ya. Nah, meratap di situ, berdoa di situ ya. Nah, ya. Sampai kebiasaan seperti ini kebawa sampai ke Naam Madinah ya. Nah, ketika mulai berdekatan dengan kuburan nabi sudah ya, melakukan apa-apa yang nah mereka lakukan di negerinya ya. Mengangkat kedua tangan, berdoa kepada nabi ya. Ya, dan seterusnya. Sehingga kadang tidak segan-segan naam para syurti, polisi mengusir mereka-mereka yang memperbuat kesyirikan ya. Diusir ya. Nah, kalau mau ziarah, ziarah saja cepat ya. Nah, jangan berbuat kesyirikan. Allahul Musta'an. Demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, kuburan beliau dikuburkan di dalam rumah Aisyah radhiyallahu taala anha ya, dengan beberapa alasan diantaranya dalam rangka untuk menutup pintu-pintu terjadinya kesyirikan. Kalau kuburan Nabi disatukan di kuburan Baqi', ya, khawatir ya, terjadi kesyirikan di kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dikuburkan di situ ya, tertutup ya, di dalam rumah nggak ada yang bisa masuk. Nah, dan juga karena seorang nabi itu ketika meninggal dikuburkan di tempat meninggalnya ya, tidak diangkat kemudian dikuburkan di tempat lain, tidak. Nabi itu ketika meninggal dikuburkan di tempat meninggalnya. Nah, artinya di sana ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi. Ya. Menyembah itu bukan hanya sujud kepada malaikat atau sujud kepada nabi, tidak. Banyak bentuknya menyembah dengan menyerahkan nazar, istighosah, ya, nah, kepada nabi atau kepada malaikat, atau berdoa kepada nabi atau kepada malaikat dan seterusnya. Ini bentuk peribadahan. Bentuk sesembahan nah, kepada malaikat dan nabi tersebut. Wa anna dzalika syirkun, dan bahwasannya itu adalah kesyirikan. Menyekutukan Allah Azza wa Jal. Wa ubadul kuburil yaum, dan para penyembah kubur pada zaman sekarang. Yaqulun, mereka mengatakan. Alladzi ya'budul malaikata wan nabiyyin was solihin laisa bikafir. Mereka kuburiyun mengatakan. bahwa orang yang beribadah kepada malaikat dan menyembah nabi dan orang-orang soleh itu bukan kafir, bukan kafir, bukan musyrik. Nah, kata mereka. Sehingga dibantah. Nah, dengan apa yang disebutkan dalam ayat-ayat tadi, bahwasannya itu semua adalah kesyirikan. Sama saja menyembah malaikat, menyembah nabi, menyembah orang soleh, atau menyembah patung, atau menyembah batu, semuanya sama. Dan semuanya diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dalilul anbiya, dan dalil para nabi, yaitu dalil bahwasanya di sana ada yang menyembah nabi, qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 116. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhidhuni wa ummiya ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad 'alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Allah berfirman tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam, yang beliau disembah dari selain Allah oleh orang-orang Nasrani. Nah, yang Allah katakan tentang mereka, naam, ad-dallin, orang-orang yang sesat. Naam. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam. Ya. Allah mengarahkan pembicaraannya kepada Isa alaihi salatu wassalam. A anta qulta linnas ittakhidhuni wa ummiya ilahayn min dunillah? Apakah engkau ya Isa berkata kepada manusia, ya, jadikanlah aku dan ibuku dua sesembahan dari selain Allah. Qala subhanak. Maka Nabi Isa alaihi salatu wasallam menjawab, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Ya. Tidak pantas bagiku untuk berbicara sesuatu yang bukan na'am hakku. Ya. In kuntu qultuhu faqad 'alimtah. Apabila aku mengucapkannya, faqad 'alimtah, maka sesungguhnya engkau ya Allah telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau ya Allah adalah zat yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Nah. Maka ini menunjukkan di sana ada yang menyembah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah. Sehingga ada istilah trinitas. Ya. Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Nah. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wahai Isa, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku, ya, dua sesembahan dari selain Allah? Nah. Maka Nabi Isa alaihi salatu wassalam, beliau menyebutkan, subhanak, maha suci engkau ya Allah. Nah. Artinya beliau sama sekali tidak pernah mengajak manusia untuk mengibadahi beliau, nah, atau mengibadahi ibundanya beliau, ya, alaihi salatu wassalam. Nah, beliau nabi yang membawa kebenaran, muwahhid, ya, nah, orang yang bertauhid, yang hanya beribadah kepada Allah saja dan memerintahkan umatnya agar beribadah kepada Allah saja. Qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala qauluhu wa dalilul anbiya ila akhirih. Ucapan penulis dan dalil para nabi ila akhirih. Hadza fihi dalil, ini di dalamnya terdapat dalil ala anna ibadatal anbiya syirkun, bahwasannya peribadahan kepada para nabi adalah kesyirikan. Menyembah nabi adalah kesyirikan. Mislu ibadatil asnam, seperti menyembah patung. Sama saja, enggak ada bedanya antara yang menyembah nabi dengan yang menyembah patung. Fa fihi raddun ala man farraqa fi dzalika min ubadil qubur. Dan di dalamnya terdapat bantahan terhadap orang yang membedakan, ya, membedakan antara menyembah nabi dengan menyembah patung, ya, dari kalangan ahli kubur atau ubadul qubur, ya, kuburiyun. Nah, dalam ayat ini terdapat bantahan. Nah, bagi mereka atau atas mereka yang membeda-bedakan antara sesembahan kepada nabi, na'am, dengan sesembahan kepada patung. Fahadza fihi raddun ala haula'i alladziina yaqulun, dan di sini juga terdapat bantahan bagi mereka yang mengatakan inna syirka ibadatul asnam, sesungguhnya kesyirikan itu adalah menyembah patung. Wala yusawwa indahum baina man 'abadal asnam wa baina man 'abada waliyan aw rajulan salihan. Tidak sama di sisi mereka, di sisi orang-orang musyrikin, ubadul kubur, di sisi para penyembah kubur. Tidak sama di sisi mereka antara orang yang menyembah patung dengan orang yang menyembah wali atau menyembah orang soleh. Wa yunkiruna taswiyata baina haula, dan mereka mengingkari, naam, adanya persamaan antara mereka. Mereka mengingkari samanya menyembah nabi dengan menyembah patung. Wa yaz'umun anna syirka maksurun ala ibadatil asnami faqat. Dan mereka menyangka bahwasannya kesyirikan itu terbatas hanya menyembah patung saja. Ya. Kalau menyembah nabi bukan syirik, kata mereka. Wa hadza minal mughalatatil wadihati min nahiyatain. Dan ini termasuk kesalahan yang sangat jelas. Ya. Membedakan antara menyembah nabi dengan menyembah patung. Nah, atau menyatakan bahwasanya kesyirikan itu hanya menyembah patung saja. Nah, adapun menyembah malaikat, nabi dan orang soleh, wali dan seterusnya bukan kesyirikan. Ini adalah mughalatah wadihah, kesalahan yang jelas, kesalahan besar ini. Min nahiyatain, dari dua sisi, kesalahan yang sangat jelas dari dua sisi. An-nahiyatil ula, sisi yang pertama, anna Allah jalla wa ala fil Quran ankara 'alal jami'. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengingkari semuanya. Yang menyembah malaikat, yang menyembah nabi tadi, yang menyembah Nabi Isa, ya. Dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengingkari semua bentuk kesyirikan. Allah mengingkari di dalam Al-Qur'an semua bentuk kesyirikan. Wa amara biqitalil jami', dan Allah memerintahkan untuk memerangi semuanya. Memerangi yang menyembah malaikat, yang menyembah nabi, yang menyembah wali atau menyembah patung, ya, semuanya. Allah perintahkan untuk diperangi. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu lillah. Nah, ini sisi yang pertama. An-nahyatis tsaniyah, sisi yang kedua, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq baina 'abidi sanamin wa 'abidi malakin aw rajulin salih. Isi yang kedua adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak membeda-bedakan antara yang menyembah patung dengan yang menyembah malaikat atau menyembah orang soleh. Ya, beliau tidak membeda-bedakannya. Nah, sehingga pendapat yang mengatakan bahwasanya kesyirikan itu terbatas hanya menyembah patung saja, ini kesalahan yang besar dari dua sisi tadi. Nah, sisi pertama, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengingkari semua bentuk kesyirikan dan memerintahkan untuk memerangi semuanya. Ya. Sisi yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membeda-bedakan antara yang menyembah patung dengan yang menyembah malaikat dan yang menyembah wali. Nah. Taib. Tersisa dua dalil lagi, ya. Itu dalil as-salihin, dalil bahwasanya di sana ada yang menyembah orang-orang saleh atau wali, dan dalil al-ahjar wal-asyjar, bahwasanya di sana ada yang menyembah batu dan juga ada yang menyembah pohon. Nah. Baik. Namun insyaallah kita lanjutkan kedua dalil tersebut pada pertemuan yang akan datang. بإذنالله تعالى والله تعالى أعلم بالصواب نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين تفضلوا